Ya, masih belum selesai dari kita pembahasan tentang tamiz ya, dikit lagi. Kita disebutkan bahwasanya penasob bagi tamiz az-zat al-mubhamah adalah zat itu sendiri. Sedangkan penasob tamiz nisbah adalah al-fi'l al-musnad. Dan telah disebutkan bahwasanya tamiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca kelanjutannya. Dalam syarah disebutkan wa hadza madhhabul jumhur. Wa dzalika li anna al-maqsuda min at-tamyiz huwa al-ibhamu awwalan thumma at-tafsir wa izalatul ibhami. Yang demikian adalah madhabnya jumhur yang mengatakan bahwasanya tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Karena al-maqsud min at-tamyiz huwa al-ibham, karena tujuan dari tamyiz adalah ibham. Menyebutkan sesuatu secara mubham. Awalan, pertama kali. Tsumma tafsir wa izalatul ibham, kemudian diiringi dengan tafsir, penjelasan dan mengangkat keibhaman, menghilangkan keibhaman. Itu tujuan dari tamyiz. Dan dengan ini kalam itu lebih mengena pada hati. Wa taqaddumuhu ala dzalikal amili yunafi al-maqsuda. Dan didahulukannya tamyiz dari amilnya ini bertentangan dengan tujuan tadi. Ibhamnya hilang. Seandainya didahulukan tamyiznya. Walianna tamyiza kana'ti, alasan yang lain dari tidak diperbolehkannya tamyiz mendahului amilnya adalah li'anna tamyiza kana'ti fil idhah, karena tamyiz itu seperti sifat dalam hal idhah, memberikan idhah, penjelasan. Wan na'tu la yataqaddamu 'ala 'amilihi, sedangkan na'at tidaklah dia mendahului amilnya. Fakadzalika ma asbaha, demikian pula yang semisal dengan na'at, yaitu tamyiz. Dan yang lainnya. Qala al-Farisi wastahsanahu Ibn Kharuf waraddahu Ibn Usfur bima sa'ati min jawazi taba nafsan Zaidun. Kata al-Farisi istahsanahu Ibn Kharuf. Pendapat ini dianggap baik oleh Ibn Khuruf. Pendapat yang mana nih? Jumhur atau selain jumhur? Hah? Jumhur atau selain jumhur, Ahmad? Jumhur atau selain jumhur? Hah? Wastahsanahu Ibn Khuruf faraddahu Ibn Usfur bima sa'ati min jawazi taba nafsan Zaidun. Ibn Khuruf menganggap baik pendapat ini. Waraddahu Ibn Usfur, tapi dibantah oleh Ibn Usfur. Bima sa'ati min jawazi, dengan apa yang akan datang dari bolehnya taba nafsan Zaidun. Didahulukannya tamyiz dari apa? Dari mumayyiznya ya. Qala li anna an-na'ta la yataqaddam 'ala al-man'ud. Alasannya adalah bahwasanya na'at tidak boleh mendahului man'udnya. Demikian pula apa? Tamyiz tidak boleh mendahului mumayyiznya. Sesuatu yang ditamyiz. Wa jaza al-Kisa'i wal Mubarid wal Mazuni, sedangkan al-Kisa'i, al-Mubarid, al-Mazuni membolehkannya. Dalam catatan kaki nomor 1 disebutkan ar-raddu laysa bi-zahir li'anna hadzal mithal lam yataqaddam fi tamyiz 'ala 'amilihi. Ya. Bantahan ini ya, tidaklah zahir. Tidak kuat. Li'anna hadzal mithal, karena contoh ini taba nafsan Zaidun lam yataqaddam fi tamyiz 'ala 'amilihi, tamyiz di situ tidak mendahului amilnya. Iya. jadi kurang pas gitu bantahannya. Yang lagi dibahas kan apa? Larangan dari tamyiz didahulukan dari amilnya. Sedangkan hujah ini bawakan adalah apa? Tamyiz tetap ya datang setelah apa? Amil. Wakhtarahu Ibnu Malik. Dan ini juga pendapat dipilih oleh Ibnu Malik. Fi syarh al-umdah, dalam syarah al-umdah. Wakhtarahu Ibnu Malik fi syarh al-umdah taqdimahu ala amilihi al-mutasarrif. Ya, titik tadi ya. Dan Ibnu Malik memilih dalam syarh al-umdah taqdimahu ala amilihi. Al-mutasarrif. Nahud nafsan taba Zaidun, dalam syarh al-umdah Ibnu Malik memilih bolehnya tamyiz didahulukan dari amilnya yang mutasarrif, yang bertasarruf bukan yang jamid. Contohnya nafsan taba Zaidun, itu Ibnu Malik membolehkannya. Waraq wa araqan tasabbaba Bakrun. Wastadallu biqauli asy-syair. Dan mereka berdalil dengan ucapannya penyair, atahjuru layla bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Atahjuru layla bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Mana di sini syaidnya? Ya, ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Aslinya apa? Ma kana tatibu nafsan. Ya. Atah juru Layla habibaha bil firaq, itu maknanya. Apakah Layla meninggalkan kekasihnya bil firaq, dengan perpisahan? Wa makana nafsan bil firaqi tatibu, padahal tidaklah jiwanya Layla senang bil firaq, dengan perpisahan. Wa qawlil akhar. Kemudian contoh ucapan penyair yang lainnya, anafsan tatibu binailil muna wa da'il manuni yunadi jihara. Mana di sini syaidnya? Anafsan tatibu. Aslinya apa? Atatibu nafsan. Apakah jiwamu merasa senang binailil muna, dengan mendapatkan cita-citanya, wada'il manuni yunadi jihara, sedangkan penyeru-penyeru kematian selalu memanggilnya jihara, terang-terangan. Wa hamala al-jumhuru ma ja'a min dhalika 'ala ad-darurah kama qalahu fil mughni wa ghayruh. Sedangkan jumhur membawa apa yang datang dari didahulukannya tamyiz dari amilnya ala darurah, kepada perkara darurat. Kama qalahu fil mughni, sebagaimana ini diucapkan oleh ataupun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam Al-Mughni wa ghairu dan selainnya. Qala Al-Azhari wattafaqa al-jami'u ala jawazi taqaddumi tamyizi ala al-mumayyiz idza kana al-'amil mutaqaddiman nahu taba nafsan Zaid. Kata Al-Azhari, seluruh ahli nahu sepakat bahwasanya boleh tamyiz mendahului al-mumayyiz, sesuatu yang ditamyizi, idza kana al-'amil mutaqaddima, apabila amilnya mendahului. Contohnya taba nafsan Zaidun. Tapi kalau nafsan taba Zaidun, itu tidak boleh kecuali menurut sebagian kecil dari mereka ahli nahu. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Ada yang mau disampaikan? Intinya bagaimana? Boleh enggak tamyiz didahulukan dari amilnya? Ya, tidak boleh. Itu yang rajih. Adapun kalau tamyiz didahulukan dari mumayyiznya, maka apa? Sepakat bahwasanya itu diperbolehkan. Babul mustatsna. Babul mustatsna. Adawatul istitsna samaniyah. harfun bittifaq wa huwa illa wasman bittifaq wa huma ghayra wa siwa bil ghatiha fa innahu yuqal fiha siwa karida wa suwa kahuda siwan karidon wa suwan kahudan wa sawaun kasamain wa siwaun kabinain wa fi'lan bittifaq wa huma laisa wa la yakunu wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyyah wa huma khala wa ada wa hasha wa yuqalu fiha hasha hasha wa hasha babul mustathna wal madhkuru ba'da illa au ihda akhwatiha mukhalafan lima qablaha mukhalifan lima qablaha nafyan au wa isbatan kadza qala al faqih fi syarhihi wa qala al azhari wal mustathna huwa al makhraj wal makhraj wal mukharriju wal mukharraju tahqiqan au taqdiran min madhkurin au matruk bi illa au ma fi ma'naha bi syartil alfa bi syartil faidah wal mukharraj jinsun yashmalu yashmilu yashmalu mukharraj yashmalu mukharriju bil badali mukharraja bil badali ka akal ta rogifa sulusahu wa bisifah nahu ataq rokbatan atik rokbat atik rokbatan mukminatan wa bil qayah nahu atimus siyama ila al-lail wa bi syart nahu uqtuluz zimmi in harib in har in haraba wa bil istithna nahu fasharibu minhu illa qalila wa qawlihi tahqiqan yuridu bi al istithna yuridu bil istithna al muttasil wa qawlihi aw taqdiran yuridu bi al istithna al munqati' wa qawlihi min madhkuri yuridu bihi ma'adal mufarriqu ma'adal mufarriqu ma'adal mufarriqu wa huwa musamma bil istithna'i tam wa qawlihi aw matruk yuridu bihi al mufarriq yuridu bihi al mufar yuridu bil mufarriq mufarriqu wa qawlihi bi illa wa qawluhu bi illa aw ma fi ma'naha yukhriju bihi ma yakhruju bihi ma'adal mustathna minal badali wa ghairihi mimma zakarnahu anifa walladhi fi ma'na illa huwa jami'u adawatil istithna'il atiyah wa qawlihi bi syartil fa'idah ihtirazan ihtirazun annahwi ja'ani nasun illa zaidan wa ja'anil qawmu illa rajulan fa innahu la yufidu wa qawlu waqala syatibi wa ma'na ikhrajhu anna zakarahu ba'da illa yubayyinu annahu lam yurid dukhuluhu fima taqaddama fabayyana dhalika lissami' bitilkal qarinah la annahu kana muradan lil mutakallim thumma akhrajahu hadhil haqiqah hadhil haqiqat hadhil haqiqat ikhraju inda a'immatil lisan sibawaih wa ghairuhu bahwa alladzi la yasihu ghairuhu intaha wa adawat istithna ay alatuhu wal muradu alfadhu lati yastakhriju biha ma ba'daha min hukmin ma qablaha ijaban aw salaban samaniyatu wahiyatan qasimu ila arba'ati aqsam al awwal harfun bittifaq wa huwa illa wa bada biha li annaha aslun aslu adawatihi wa in kana al ula al bida'atu wa in kana al ula bida'atan bima huwa mutayyinun linasbi ala kulli halin kal mustathna bilaisa wa la yakunu kama fa'ala ibnu hisyam fi syudzur wa tsani ismani bittifaq wa huma ghairu wa bitanwin li annaha ismun mu'rabun munsharifun wa siwa bi lughatiha al arba fa innaha yuqalu fiha siwa bi kasri sin wal qasr qaridan bitanwin wa adami hadhihi lughati hadhihi al-lughati hiya asharul lughat asharul lughatil arba' wasuan bidhammi sin wal qasr kahudan bitanwin wa adamihi wa tasawwaru alifu ya'an li'annahu yuqal fi tasnihi hudayan bilya wasiwaun bifatih sin wal mad kasama'in warabi'atu sawaun siwaun bikasri sin wal mad kabina wahia aghrabuha wa qallama dzakaraha wa nassa 'alaiha al-farisi fil hujjah wa ibnu khabbaz wa ibnu khabbaz fi nihayah wa dhahir kalam nahwiyyin an al-istithna'u bi hadhihi al-lughatil arba masmu'un kama yafidu kalamul musannif wa ghairuhu. Babul mustatsna. Bab mustatsna. Ini bab yang terakhir ya dari mansubat. Babul mustatsna diakhirkan wallahu a'lam mungkin karena panjangnya pembahasan tentang al-mustatsna. Wa adawatul istitsna tsamaniyatun. Alat-alat istitsna ada 8. Harfun biittifaqin wa huwa illa. Yang pertama huruf dengan kesepakatan yaitu illa. Wasmani biittifaqin wa huma ghairun wa siwa. Dan 2 isim dengan kesepakatan yaitu ghair dan siwa. Bilughatiha dengan beberapa bahasa yang ada pada siwa. Fa innahu yuqalu fiha sesungguhnya dikatakan pada bahasanya siwa dengan siwan seperti ridon. Suwan seperti hudan. Sawaun seperti samaun. Siwaun seperti binaun. Fa fi'lani biittifaq dan 2 fi'il dengan kesepakatan. Satu, yang pertama tadi huruf dengan kesepakatan illa, yang kedua 2 isim dengan kesepakatan ghairun dan siwan, yang ketiga 2 fi'il dengan kesepakatan yaitu laisa dan la yakunu. Laisa dan la yakunu. Wa mutaraddidun bainal fi'li wal harfiyah, dan yang keempat adalah apa yang diberbolak-balik antara fi'il dan huruf. Kadang dia datang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Yaitu khala, ada, hasha, wa yuqalu fiha, dan kadang dikatakan pada bahasanya hasha dengan hasha dan hasha. Babul mustathna. Babul mustathna. Wahu al-madhkuru ba'da illa au ihda akhawatiha. Mukhalifan lima qablahan nafyan wa isbatan. Mustathna adalah apa yang disebutkan setelah illa. Seperti ma qawmal qawmu illa zaidan. Qawmal qawmu illa zaidan. Zaidan disitu disebut sebagai apa? Mustatsna. Karena dia disebutkan setelah illa. Au ihda akhawatiha. Ataupun yang disebutkan setelah salah satu dari teman-temannya illa. Mukhalifan lima qablaha nafyan au isbatan. Dalam keadaan mustatsna ini berbeda dengan yang sebelumnya dari sisi penafian dan penetapannya. Kalau sebelumnya penafian maka mustatsnanya penetapan. Kalau sebelumnya penetapan maka mustatsnanya apa? Penafian. Apa contohnya yang sebelumnya penafian? Ma qamal qawmu illa. Ya bisa apa? Zaidun bisa zaidun. Ma qamal qawmu illa zaidun. Di sini zaidun penetapan atau penafian? Penetapan. Kenapa? Karena sebelumnya apa? Penafian. Itu dikatakan mukhalifan lima qoblaha nafian. Menyelisihi berbeda dengan yang sebelumnya dari sisi penafian atau isbatan. Contohnya isbatan. Ya qawmal qawmu illa zaidan. Sebelumnya isbat. Di sini mustasanya apa? Manfi ya kan? Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Ditetapkan berdiri bagi kaum itu dan dinafikan dari apa? Zaid. Isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari temannya dalam keadaan menyelisihi apa yang sebelumnya dari sisi penafian ataupun penetapan. Kalau mustatsnanya penafian berarti yang sebelumnya itsbat. Kalau yang mustatsna itsbat sebelumnya nafi. Kaza qala al-Faqihi fi syarhihi. Demikian yang diucapkan oleh al-Faqihi dalam syarahnya. Al-Fawaqih al-Janiyah. وقال الأزهري المستثنى هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا. Kata Al-Azhari, al-mustatsna adalah sesuatu yang dikeluarkan secara hakiki ataupun takdiri. Ini akan datang menjelasannya. Ya, kalau tahqiqi pada mustatsna yang muttasil. Kalau takdiri pada mustatsna yang munfasil. Apa? Munfasil. Min mazkurin aw matrukin. Dari mazkur ataupun matruk, ini juga akan ada penjelasannya. Ya. Kalau mazkur, kalamnya itu adalah kalam yang tam. Kalau matruk, kalamnya yang naqis. Mustatsna adalah sesuatu yang dikeluarkan secara hakiki ataupun takdiri dari. Dikeluarkan dari mazkur, sesuatu yang mazkur disebutkan sebelumnya, ataupun matruk tidak disebutkan sebelumnya. Bi illa, dengan perantaraan huruf illa. Aw ma fi ma'naha, ataupun yang semakna dengan illa. Dalam hal pengecualian, yang semakna dengan illa, yaitu dalam makna al-istisna, pengecualian. Bi syaratil fa'idah, ada syaratnya, yaitu agar dihasilkan fa'idah. Fal mukharraju jinsun yashmalul mukharraja bil badali ka'akaltu raghifa thuluthah. Dan kata al-mukharraj itu luas cakupannya. Al-mustatsna huwal mukharraj, dari sini masuk beberapa perkara. Ya. Yang pertama, al-mukharraj bil badal, yang dikeluarkan dengan badal. Ka'akaltu ar-raghif thulutsah. Saya makan roti itu thulutsah. Yang dikeluarkan apa di sini? Thulutsah. Ya. Yang dikeluarkan thulutsah. Saya makan roti itu thulutsah. Sepertiganya. Dengan badal ini mukharraj. Ya, dikeluarkan thuluts dari ar-raghif. Wabis sifah, dan terkadang dikeluarkannya dengan perantaran sifat. A'tiq raqabatan mu'minatan, bebaskan budak mu'minah yang mu'min. Nah itu dengan sifat di sini mu'minah, sehingga yang kafir tidak keluar, ya, tidak bebas. Wabil ghoyah, ataupun dengan ghoyah akhir. Wa'atimus siyama ilal layli, sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Dikeluarkan malam dari puasa. Kalau sudah datang waktu malam awal, ya sudah, selesai itu puasa. Malamnya keluar dari apa? Kewajiban berpuasa. Wa bi syarti, dan dengan syarat. Nahu uqtul az-zimmi, bunuhlah az-zimmi. Kafir zimmi. Sama di sini kena semua itu. Zimmi. In haraba, keluar dari sini zimmi yang dia muharib, ketika dia berubah menjadi kafir yang muharib, harbi. Wabil istisna, dan dengan istisna. Contoh, fasharibu minhu illa qalila, maka mereka pun, Daud dan bersama tentaranya, ataupun fasharibu, pasukannya Nabi Daud, syaribu minhu, minum dari air sungai, illa qalila, kecuali sedikit yang bersama beliau alaihi salam. Dikeluarkan di sini qalila dari asyurb. Wa qawluhu tahqiqan yuridu bihi al-istithna'a al-muttasila. Dan ucapan beliau Al-Azhari ketika mendefinisikan tentang makna al-mustathna, yaitu al-mukharaj tahqiqan yuridu bihi al-istithna'a al-muttasil, yang beliau maukan dengan tahqiqan adalah istithna' al-muttasil. Al-istithna al-muttasil adalah apabila mustathna'nya bagian dari mustathna minhu. Apabila, nanti insyaAllah kan ada juga rinciannya. Apabila mustathna'nya bagian dari mustathna minhu, contohnya qawmal qawmu illa zaidan. Di sini mustathna'nya mana? Zaid. Mustathna minhunya mana? Al-qawm. Di sini zaid bagian dari apa? Al-qawm. Di sini mustathna'nya bagian dari mustathna minhu, maka dikatakan dengan apa? Al-mustathna al-muttasil. Wa qawluhu aw taqdiran yuridu bihi al-istithna'a al-munqati'a. Kemudian ucapan beliau Al-Azhari, aw taqdira, dikeluarkan dengan dikeluarkan, iya, taqdira, dengan takdir, iya, Ini yuridu bil istisna al munqati', yang beliau kehendaki dengannya adalah mustasna munqati', yaitu apabila mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu. Contohnya qaumal qaumu illa himaran. Qaumal qaumu illa himaran. Di sini mustasnanya mana? Himar. Mustasna minhunya al qaum. Di sini himar bagian dari al qaum bukan? Bukan. Berarti ini apa? Munfasil. Ya, mustasna apa mun? Munqati'. Ya. Sama munfasil atau mun munqati'. Wa qawluhu min madhkurin. Kemudian ucapan beliau juga Al-Azhari, mustasna adalah yang dikeluarkan tahqiqan atau taqdiran min madhkurin. Dikeluarkan dari mazkur, maksudnya yuridu bihi ma'adal mufarrag. Beliau menghendaki dengannya selain istisna mufarrag. Istisna mufarrag itu apa? Istisna yang terjadi pada kalam yang naqis. Pada kalam yang naqis. Ataupun istisna yang ataupun kalam yang tidak disebutkan sebelumnya mustatsna minhunya. Maqama illa Zaidun. Ya, ini kan pada sebelum ilahnya enggak disebutkan kan mustatsna minhunya kan? Ma qama illa Zaidun. Ma darabtu illa Zaidan. Ma marartu illa bi Zaidin. Nah, itu istitsna apa? Mufarrag, yaitu istitsna yang terjadi pada kalam yang sebelum ilahnya tidak disebutkan mustatsna minhunya. Ya, ini sering ya terjadinya pada kalam yang dikatakan naqis, dan mesti kalau naqis manfi. Ya. Wa huwa al-musamma bil istitsna at-tam. Ya. Selangi min madhkurin, dari madhkur yang beliau kehendaki dengan madhkur adalah ma'ada al-mufarrag, pada selain istitsna mufarrag tadi, definisi mufarrag tadi. Wa huwa al-musamma bil istitsna, wa huwa al-musamma bil istitsna at-tam, dan dialah yang disebut dengan istitsna at-tam. Itu lawannya apa? Al-istitsna al-mufarrag tadi, yaitu al-istitsna at-tam yang disebutkan sebelumnya mustatsna minhunya, atau iya mustatsna minhunya disebutkan, itu al-istitsna yang tam. Wa qawluhu aw matrukin, ataupun dari yang matruk yang dikeluarkan secara hakiki ataupun takdiri dari matruk yang beliau kehendaki adalah yuridu bihi al-mufarrag. Beliau menghendaki dengan ucapan matruk ini adalah istitsna mufarrag tadi yang sudah kita lewatkan. Ya, tidak disebutkan sebelum ilahnya mustatsna minhunya, itu istitsna mufarrag. Ini juga akan datang insyaallah penjelasannya. Wa qawluhu bi illa aw ma fi ma'nahu yakhruj bihi ma 'ala al mustatsna min al badali wa ghairihi mimma dzakarnahu anifan. Dan ucapan beliau bi illa, masih ini menjelaskan perkataannya Al-Azhari, mustatsna adalah yang dikeluarkan secara hakiki ataupun takdiri dari mazkur atau matruk bi illa, dengan illa. Ya. Ataupun ma fi makna, apa yang semakna dengan illa. Ya. Keluar dengan ucapan ini ma adal mustatsna min al badal. Dari selain mustatsna seperti badal wa ghairi dan selainnya, mimma dzakarnahu anifan, dari perkara-perkara yang barusan kami sebutkan. Ya, dengan sifat, ya, ataupun dengan apa, syarat, dengan ghaya, itu keluar dengan adanya illa atau bi illa wa ma fi ma'naha. Walladhi fi ma'na, ya, saya ulangi, ma'adal mustatsna, keluar selain mustatsna minal badali, dari badal wa ghairi dan selainnya, mimma dzakarnahu anifan, dari apa yang barusan kami sebutkan, walladzi fi ma'na, dan semakna dengan itu. Ya. Illa huwa jami'u adawati istitsna. Fi ma'na illa, ya. Walladzi fi ma'na illa. Kemudian titik berarti ya. Walladzi fi ma'na illa, titik tadi. Wawanya istitsna fi ya. Walladzi fi ma'na illa huwa, gitu. Dan yang semakna dengan illa huwa adalah jami'u adawatil istitsna, seluruh alat-alat istitsna pengecualian, al-atiyah yang akan datang. Wa qawluhu bi syartil faidah, dan ucapan beliau, ucapan siapa? Al-Azhari masih, dengan syarat dihasilkannya faidah, ihtirazun an-nahwi ini untuk mengeluarkan. Contoh, ja'ani nasun illa zaidan, enggak boleh. Wa ja'ani al-qaumu illa rajulan, ini juga enggak boleh. Kenapa? Tidak ada faedahnya. Datang manusia kecuali Zaid. Datang kaum itu kecuali seseorang. Tidak ada faedahnya. Ya. Kalau yang pertama karena di situ mustatsna minhunya umum. Ya, sedangkan pada yang kedua mustatsnanya apa? Mustatsna yang umum. Tidak ada faedah. Ya, meskipun benar cuma tidak ada faedah. Maka tidak diperbolehkan. Zaid juga manusia. Wa qala Syatibi wa ma'na ikhrajihi anna dhikrahu ba'da illa yubayyinu annahu lam yurid dukhulahu fi ma taqaddam. Fa bayyana dhalika li sami' bi tilka al-qarinati la annahu kana muradan lil mutakallim. Hadha Syatibi ma'na ikhrajuhu, mengeluarkan dengan illa, adalah anna zikrahu ba'da illa, bahwasanya menyebutkan mustatsna setelah illa adalah tujuannya yubayyin, untuk menjelaskan annahu lam yurid dukhulahu fima taqaddam. Disebutkannya mustatsna setelah illa adalah untuk menjelaskan bahwasanya si pembicara tidak menginginkan untuk mustatsna itu masuk pada apa yang sebelumnya dalam hukum. Ya, ketika disebutkan qawmal qawmu illa zaidan, si pembicara menghendaki dengan ucapannya ini untuk mengeluarkan Zaid dari hukum al-qiyam yang terjadi pada al-qawm. Fabayyana dhalika lisami' bitilkal qarinah, maka dia pun jelaskan kepada pendengar dengan qarinah tersebut. La'annahu kana murudan ilmutakillim, bukan berarti bahwasanya mustatsna itulah yang dikehendaki oleh si mutakallim, bukan. Maksud dia adalah mengeluarkan ya, mustatsna itu dari hukum yang mengenai pada yang sebelumnya. Thumma akhrajahu hadha haqiqatul ikhraj, kemudian dikeluarkanlah mustatsna ini dengan sebenar-benar pengeluaran. Haqiqatul ikhraj inda a'immatil lisan, menurut para imam lughah seperti Sibawaihi wa ghairihi. Wa huwa alladhi la yasihu ghairuh, inilah pendapat yang tidak sah selainnya. Itu bahwasanya pengeluaran dengan illa dan teman-temannya adalah haqiqatul ikhraj, pengeluaran yang hakiki. Wa adawatul istithna'i alatuhu wal muradu al alfadhu allati yustakhraju biha ma ba'daha min hukmi ma qablaha ijaban wal awsalban. Wa adawatul istithna, dan alat-alat istithna. Adawatul istithna maknanya alatuhu, alat-alatnya. Dan yang dimaukan adalah al-alfaz, lafaz-lafaz allati yustakhraju biha, yang dikeluarkan dengan lafaz-lafaz ini, ma ba'daha, apa yang setelahnya, min hukmi ma qablaha, dari hukum yang tetap pada sebelumnya, ijaban atau salban, apakah hukum ijab ataupun salb. Ya. Hukum ijab seperti qawmal qawmu illa zaidan, ditetapkan al-qiyam bagi al-qawm dan dinafikan dari zaid. Hukum salab, contohnya maqaum al-qawmu illa zaidun misalkan. Maka di sini sebelumnya salab dan ditetapkan untuk mustatsnanya. Tamaniyatun adawatul istitsna, ada 8. Wahiyatan qasimu ila arba'ati aqsamin, yang 8 ini terbagi kepada 4 bagian. Al-awwalu harfun bittifaqin wa huwa illa, yang pertama adalah huruf dengan kesepakatan an-nuhat, yaitu illa. Wa bada'a biha li'annaha aslu adawatih, musannif memulai dengan illa karena illa adalah induk ya, adawatih, alat-alat mustatsna, alat-alat istitsna. Wa in kana al-aula al-bada'atu bima huwa muta'ayyin nasbi, meskipun yang lebih utama kata syarih adalah memulai dengan apa yang mesti nasab. Kita tahu bahwasanya istitsna dengan illa enggak mesti mansub, ya kan? Sedangkan yang dibahas sekarang adalah pembahasan tentang apa? Mansubat. Ya, kata Asy-Syarih, yang lebih utama adalah menyebutkan apa yang mesti mansubnya. Ala kulli hal, dalam semua keadaan. Kal mustatsna bilaisa, seperti mustatsna dengan laisa. Ya. Maqamal qawmal qawmu laisa zaidan, mesti mansub. Ya. Atau qawmal qawmu layakunu zaidan. Ya. Walayakunu, dan dengan layakunu, ini istisna dengan laisa dan layakunu masih masuk. Kenapa? Karena sebagai khobarnya, khobarnya laisa dan layakun apa? Mansub, ya kan? Isimnya apa? Mustatir, kembali kepada mustatna minhu. Kama qala, kama fa'ala Ibn Hisham fi syudhur, sebagaimana ini diucapkan atau diperbuat oleh Ibn Hisham dalam syarh syudhur, syudhur zahab. Wasani, alat yang kedua adalah ismani bittifaqin wahuma ghair, wahuma ghairun. Dua isim dengan kesepakatan, yaitu ghairun yang pertama dengan tanwin ghairun. Kenapa? Li'annahu ismun mu'rab, karena dia isim yang mu'rab dan munsharif. Mu'rab dan munsharif bisa ditanwin. Wasiwan bilughatiha, dan siwan yang kedua setelah ghairun yang disepakati isimannya adalah apa? Siwan, dengan beberapa bahasa yang ada padanya. Al-arba'i, yang empat. Kenapa al-arba'i bukan al-arba'ati? Karena di sini ma'dudnya apa? Mu'annas, lughah. Ya, bilughatiha al-arba'a. Berlawanan ya. Bilughatiha al-arba'a, enggak boleh al-arba'a. Kenapa? Karena ma'dudnya lughat mu'annas. Fa'innahu yuqalu fiha siwan. Sesungguhnya dikatakan pada bahasanya siwan, yang pertama siwan, dikasrisin wal-qasr. Perhatikan ya. Teman, siwan, dikasrisin. Ada keterangannya di sini. Jangan suwan, dikasrisin. Ada keterangannya pada sini ya. Siwan bikasrisin, siwan dengan kasrisin wal qasr dan qasr mendek tanpa hamzah. Ya. Karibon, ini seperti wazannya ribon bitanwin. Dengan tanwin wa adami, boleh dengan tanwin ataupun tanpa tanwin, boleh ribo ribon, siwan siwa. Hadhihi lughah ya asharul lughatil arba'. Lughah ini yaitu siwan dengan kasrisin dan qasr adalah lughah yang paling masyhur dari lughah yang empat yang ada padanya. Yang kedua, suwan bi dhammi sin wal qasr, dengan dhamma sin dan qasr pendek tanpa hamzah setelahnya. Seperti wazannya hudan ditanwin dengan tanwin. Wa adami ataupun tanpa tanwin. Hudan atau huda. Wa tusawwaru alifu ya'an, ditulis alifnya dalam bentuk ya. Kenapa? Li'annahu yuqalu fi tasniyatihi, karena hudan dikatakan pada bentuk musanaknya hudayan, bukan hudan tapi hudayan bil ya. Wa sawa'un di fathhi sin wal mad, sawa dengan fathah sin dan mad, sawa'un. Seperti wazannya sama'in, war rabi'ah yang keempat siwa'un, di kasri sin dengan kasra sin wal mad dan mad, siwa'un. Kabina'in, seperti wazannya bina. Wahya aghrabuha, dan ini yang paling asing, yang paling asing, yang paling jarang. Wa qalla man zakaraha, dan sedikit sekali ahli nahwu yang menyebutkan lughah yang keempat ini, siwa'un. Wa nassa 'alaiha al-Farisi fil Hujjah wa Ibnu al-Khabbaz fi Nihayah, dan al-Farisi menyebutkan secara tegas di dalam kitabnya Al-Hujjah dan juga Ibnu Al-Khabbaz fi Nihayah. Wa dhahiru kalam an-nahwiyyin anna al-istithna' bi hadhihi al-lughati al-arba'i masmu', yang tampak dari ucapannya, pendapatnya ahli nahwu, bahwasanya al-istithna' bi hadhihi al-lughati al-arba', dengan bahasa yang empat ini yang ada pada siwa, siwan, suwan, sawa'un, siwa'un, masmu', didengar dari kalamnya orang Arab. Kama ya, sehingga kalau ada yang tidak tahu, ya ini hujjah bagi yang belum tahu ya, karena beberapa ahli nahwu mengetahuinya. Al-alim hujjah ala man la ya'lam. Kama yufidu kalamul musannif wa ghairuh, sebagaimana faedah ini diberikan oleh ucapannya al-musannif dan selainnya. Wasalis, bismillah. Qala al-musannifu wasalithu fi'lani bittifak wa huma laysa wa la yakunu. Qala al-faqihi wa dhikrul ittifaqu muntaqidun amma laysa fal khilafu fiha mashhurun, fa minhum man dhahaba ila harfiyatiha mutlaqan wa minhum man khassa dhalika bima kanat lil istithna, wal asah annaha fi'lun kama taqaddam fi sadril muqaddimati, wa imma la yakunu fala yuhsinu an ba'da fi'lan nidlan an ayyida muttafiqan ala fi'liyatihi li'annahu murakkabun min harfin wa fi'lin, wal murakkabu minhu minhuma la yakunu fi'lan wa min adamihi fi'lan, faqad tajawaza fil kalami intaha wa qad yujabu amma qalahu al musannifu bi anna muradahu ittifaqul aktsari ittifaqul aktsaru minal ulama'il arabiyyati li annal qawla bi harfiyatin laysa sarakal majhulu fi istilahi li syarafihi fasumiyal jami'u fi'lan wal hasilu annal musannifa bainama dzakarahu minal ittifaqi ala ma huwa masyhurun ma'rufun fi kutubil arabiyyati min fi'liyatil lafdainil madhkurain warabi'u mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati fayustakmalu tarotan fi'lan wa tarotan harfan wa huwa khola fa innaha tustakmalu fi'lan tarotan wa harfan tarotan ukhra inda jami'in nuhati wa ada tustakmalu kadhalika inda huayri sibawai wa amma huwa falam yuhfad fiha illal fi'liyah fala yujizul jarra biha wa hasya tustakmalu kadhalika indal mazini wal mubarrid wal akhfas والزجاج والجرمي والفراء وذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف جر مطلق وذهب جمهور الكوفيين إلى أنها فعل دائما ويقال فيها هاشا بهذف الألف الآخرة وهاشا بهذف الألف الأولى كذا قال المصنف تبعا لابن هشام في الأوضة وابن مالك في الألفية قال بعضهم وظاهره أن هاتين اللغتين في حاشا الاستثنائية وليس كذلك إنما هو في حاشا التي في اسم للتنزيه قاله أبو حيان ولكن قال المراد في الجنادان في حاشا الاستثنائية Luhotani hasya bi isbatil alifaini wa hasya bi hadfil alifil ula ka qawli syair hasya rohtin nabiyyi fa innahum buhurun la tuqaddiruha dalau qala buhurun la tuqaddiruha dulau qala wa amma tanzihiyah fa fiha salatu lugotin hatanil madkurotani wa hasya bihasil alif tsaniyati wa zada fit tashili hash bi iskani syini wa qad quri'a bil arba'il lughati fi hasyalillah qara ibnu amir hasyalillah bi isbatil alif tsaniyati wa qara baqiyas sab'ati hasyalillah bihadfiha wa qara ba'duhum hasyalillah bihadfil alif بحذف الألف الأولى وقرأ الحسن هاش لله بإسكان بالإسكان وفيه جمع بين ساكنين على غير حده وظاهر كلام ابن مالك في الألفية أن لغات الثلاثة في حاش الاستثنائية والثالث فعلا باتفاق yang ketiga dua fi'il dengan kesepakatan. Yang pertama huruf dengan kesepakatan illa, yang kedua isim, dua isim dengan kesepakatan ghairun dan siwan dengan beberapa lugha yang ada padanya, dan yang ketiga dua fi'il dengan ittifaq. Wahuma laisa wa layakun, yaitu laisa dan layakunu. Qala al-faqihi wa zikrul ittifaqi muntaqadun. Penyebutan ittifaq adanya kesepakatan pada laisa dan layakun muntaqad, itu ada kritikan. Amma laisa fal khilafu fi masyhur, adapun laisa maka khilaf yang ada pada laisa itu masyhur. Ya, sebagian mengatakan laisa itu apa? Hah? Laisa huruf. Ya. Faminhum man dhahaba ila harfiyatiha mutlaqa. Sebagian ahli nahu ada yang berpendapat bahwasanya laisa adalah huruf secara mutlak. Apakah pada bab mustatsna ataupun selainnya? Wa minhum man khassa dzalika bima kanat lil istitsna. Sebagian ada yang berpendapat bahwasanya hal itu khusus apabila dia datang pada istitsna. Dia huruf ketika datang sebagai istitsna. Ada yang berpendapat demikian. Wal asahu annaha fi'lun, dan yang lebih sahih bahwasanya laisa adalah fi'il. Kama taqaddama fi sadril muqaddimah, sebagaimana yang telah lewat pada awal muqaddimah. Wa amma la yakunu, adapun la yakunu fala yahsun. Ah, ini kritikan bagi la yakun. Kalau tadi kritikan pada laisa. Wa amma la yakunu fala yahsun an yu'addu fi'lan fadlan an an yu'adda muttafaqun ala fi'liyatih. Adapun la yakun, la yahsun, tidak bagus an yu'adda fi'lan fadlan an an yu'adda muttafaqa, tidak bagus untuk dianggap sebagai fi'il, apalagi dianggap disepakati kefi'ilannya. Li'annahu murakkabun min harfin wa fi'lin, karena la yakun itu tersusun dari huruf la dengan fi'il yakun. Wal murakkabu minhuma la yakunu fi'lan, dan yang tersusun dari huruf dan fi'il tidaklah dikatakan sebagai fi'il. Wa man addahu fi'lan faqad tajawwaza fil kalam, dan siapa yang menganggap la yakun sebagai fi'il maka dia tunggu telah bermuda-muda dalam kalam. Inta wa qad yujabu amma qalahu al-musannif, tapi bisa dijawab ucapannya al-musannif tadi, bisa dibenarkan ucapan musannif tadi yang mengatakan bahwasanya laisa dan la yakun adalah fi'lan bittifaq, bisa dijawab. Yaitu bi'anna muradahu ittifaqul aksar min ulama'il arabiyyah, dengan bahwasanya yang dimaukan oleh musannif adalah, ataupun dengan ucapannya kesepakatan adalah kesepakatannya al-aksar min ulama'il arabiyyah, mayoritas ulama arabiyyah. Li'anna al-qawla biharfiyyati laysa sarakal majhul, karena pendapat yang mengatakan bahwasanya laysa huruf itu telah menjadi pendapat yang majhul. Ya, hampir tidak dikenal. Ya, istilahi ulama'il arabiyyah, dalam istilahnya ulama bahasa Arab. Wa amma la yakun, adapun jawabannya pada la yakun, fa innala ghairu manzurin ilaiha. Bahwasanya la ghairu manzurin ilaiha, tidak dipandang. La yunzur ilaiha, tidak dianggap, tidak dipandang. Li'annaha rukibat ma'al fi'li, karena la sudah ditarkib bersama fi'il wa hiya harfun. Qala baha al-fi'lu, dialah adalah huruf yang dikalahkan oleh fi'il. Bisyarafihi, karena mulianya fi'il, sehingga kalah hurufnya. Sehingga tetap bisa dikatakan bahwa itu adalah fi'il. Fasummiya al-jami' fi'lan, sehingga dinamailah keseluruhannya layaku dengan fi'il. Itu alasannya. Walhasilu annal musannif bayyana ma dzakarahu min al-ittifaq 'ala ma huwa mashhurun ma'rufun fi kutub al-arabiyyah min fi'liyati al-lafdhain al-madhkurain. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya musannif menjelaskan apa yang beliau sebutkan dari adanya ittifaq, kesepakatan atas apa yang sudah masyhur dan ma'ruf pada kitab-kitab bahasa Arab atas fi'liyati lafzaini al-madhkuraini, kefi'ilannya dua lafaz yang telah disebutkan. Warabi' yang keempat dari adawatul istitsna, setelah yang pertama disepakati kehurufannya, yang kedua kisimannya, yang ketiga kefi'ilannya, yang keempat mutaraddidun bainal fi'liyah wal harfiyah, berbolak-balik antara fi'il dan huruf. Fa yusta'malu taratan fi'lan, terkadang dia digunakan fi'lan sebagai fi'il. Ya. Wa taratan harfan, dan terkadang dia digunakan sebagai huruf. Ya. Ini bisa juga di sini fi'lan dinasabkan dengan membuang huruf khafad, yusta'mal taratan fi al-fi'l, dibuang fi'nya sehingga mansub. Wa taratan fi al-harf, dibuang fi-nya sehingga mansub. Mansub ala nazil khafid. atau hal ya, takwil atau hal. Wa huwa khala, yaitu khala, fa innaha tustamalu fi'lan taratan wa harfan taratan, yaitu khala, dia khala terkadang digunakan sebagai fi'il, terkadang sebagai huruf. Inda jami'in nuhati, di sisi seluruh ahli nahu. Wa'ada, jadi kalau khala itu sepakat ahli nahu bahwasanya dia datang terkadang sebagai isim, terkadang sebagai apa, fi'il, terkadang sebagai apa, huruf. Itu kesepakatan khala. Wa'ada, kemudian ada tusta'malu indal mazuni wal mubarridi wal akhfashi wal zajaji wal jurmi wal farra wa dhahab sibawai wal farra wa dhahab sibawai wa aksar basriyin ila annaha harfun harfu jari mutlaqa wa dhahab jumhurul kufiyin ila annaha fi'lun da'ima. Ada digunakan demikian pula pada selain pendapatnya sibawai. Loncat gak tadi ya cak? Loncat ya? Ada belum ya? Saya ulangi, wa'ada tusta'malu kathalika inda ghairi sibawai. Ini kelewatannya. Ada tusta'mal kathalik, demikian pula ada digunakan seperti khola, kadang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf, inda ghairi sibawai, pada sisi selain sibawai, pada pendapatnya selain sibawai. Wa amma huwa, adapun dia sibawai, falam yuhfaz fiha, atau falam yuhfaz fiha illa al-fi'liyah, fala yujizu al-jarra fiha, atau falam yuhfaz. Adapun sibawai, falam yuhfaz fiha illa al-fi'liyah, maka beliau tidaklah menganggap padanya kecuali fi'liyah, fi'il. Fala yujizu al-jarra fiha, dan dia tidak membolehkan jar dengan ada. Ada khilaf ya ada. Banyakan ahli nahu sama seperti apa? Halnya khola, masuk ataupun datang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf, ataupun mendapat sibawai dia menetapi fi'il. Wa hasha, kemudian hasha tustamalu kadzalika indal mazuni, digunakan demikian pula kadang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf, menurut al-mazuni, al-mubarrid, al-akhfash, waz-zajjaj, wal-jurmi, al-farra, wa dhahaba sibawaihi wa aktsar al-basriyin ila annaha harfu jarin mutlaqa. Sedangkan sibawai dan kebanyakan ahli nahu Basrah berpendapat bahwasanya hasya adalah huruf jar secara mutlak. Wa dhahaba jumhurul kufiyin ila annaha fi'lun da'ima. Sedangkan jumhur Kufah berpendapat bahwasanya dia hasya adalah fi'il selalu. Seringkali berselisih ya pendapatnya orang Basrah dan Kufah. Wa yuqalu fiha hasya, dan dikatakan juga pada bahasanya hasya dengan bahasa yang lain itu hasya, bi hadzil alifil akhirah, dengan membuang alif yang di akhir, dengan membuang alif akhirnya. Wa hasya bi hadzil alifil ula, dan hasya dengan membuang alif yang pertama. Kadza qala al musannif, demikian yang dikatakan oleh al musannif taba'an li ibn Hisham, karena beliau ngikut kepada pendapatnya Ibn Hisham fil Awdah, dalam Awdah al-Masalik. Wa Ibn Malik fil Alfiyah, dan juga karena ngikut kepada pendapatnya Ibn Malik dalam Alfiyah. Qala ba'duhum wa zahiruhu anna hataini lughataini fi hasha al-istithna'iyyah wa laysa kadhalik, innama huwa fi hasha allati hiya ismun litanzih. Qala Abu Hayyan, sebagian ahli nahu berkata, zahir yang tampak adalah anna hataini lughataini, bahwasanya dua bahasa ini, apa itu dua bahasa? Hasya dengan ya hasya itu. Dua bahasa yaitu apa? Hasya dengan hasya, yang ada pada hasya al-istithna'iyah. Saya ulangi, ya. Yang zahir bahwasanya dua bahasa ini, hasya dan hasya, itu adanya pada hasya al-istithna'iyah. Adanya pada hasya al-istithna'iyah. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian katanya. Innama huwa fi hasya allati hiya ismun litanzih. Qala Abu Hayyan, tidak lain. Ya. Dua bahasa ini adanya pada hasya yang dia merupakan isim litanzih, yang didatangkan untuk pensucian, yang bermakna unazih. Hasya lillah, mahni unazih, saya sucikan Allah. Qalahu Abu Hayyan, Ini dikatakan oleh Abu Hayyan. Jadi sebagian berpendapat bahwasanya dua bahasa ini, hasya dan hasya, ada pada istitsnaiyah ataupun pada hasya istitsnaiyah, dan sebagian yang lain mengatakan adanya pada hasya litanzih, yang itu merupakan isim. Walakin qala al-muradi fil jin fil jana ad-dani fi hasya al-istitsnaiyah lughatan hasya bi itsbatil alifaini wa hasya bi hadzil alifi al-ula ka qawli sya'ir hasya rahtin nabiy fa'innahum buhurun la tukadiruha ad-dila'u. Hanya saja al-muradi di dalam kitab al-jana ad-dani berkata tentang hasya al-istitsnaiyah lughatan, ya. Kata beliau, fi hasya al-istitsnaiyah lughatan, pada hasya al-istitsnaiyah lughatan, ada dua bahasa. Hasya dengan menetapkan dua alif, hasya wa hasya, dan hasya dengan membuang alif yang pertama. Seperti ucapannya penyair, hasya rahdin nabiyyi fa innahum buhurun la tukadiruha dila'u. Kecuali kelompoknya nabi, karena sungnya mereka adalah seperti lautan yang tidak bisa dijadikan keruh, yang tidak bisa keruh dengan gayung-gayung ataupun ember-ember yang mengambil air darinya. Kalau amma tanzihiyah, ya, masih ucapannya siapa? Hah? Al-Muradi. Adapun hasya at-tanzihiyah fa fiha thalathu lughatin. Maka padanya, pada hasya at-tanzihiyah ada tiga bahasa. Hatanil mazkuratani, dua bahasa yang telah disebutkan ini, yaitu hasya dan hasya. Kemudian satu lagi, wahasya, wahasya dan hasya. Bihadzil alifi al-thaniyah, dengan membuang alif yang kedua. Wazada fi tashili hasya. Wazada fi tashil hasy biskani ashin. Dan ditambahkan lagi di dalam kitab at-tashil Ibnu Malik sepertinya ini, yaitu hasy. Bahasa yang keempat, hash. Ya, pada hasya at-tanzihiyah. Ditambahkan lagi yang keempat, hash. Biskani ashin, dengan mensukun shinnya. Waqad quri'a bil arba'. Ya, bil arba'il lughati fi hasya lillah. Dan telah dibaca dengan empat bahasa ini dalam contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, hasya lillahi mahadha bashara. Ada bahasa hasya, ada hasya, ada hasya, ada hash lillah. Qara Ibn Amir, hasya lillahi biithbatil alifi thaniyah. Ibn Amir membacanya dengan hasya lillah biithbatil alifi thaniyah, dengan menetapkan alif yang kedua. Wa qara baqi as-sab'ati hasya lillah bihadziha. Sedangkan sisa qori yang tujuh, ataupun sisa tujuh qori yang lain, sisa qori yang lain membacanya dengan hasya lillah, dengan membuang apa? Alifnya. Yang ini yang kita baca, qulna hasya lillahi ma'alimna alimin su. Ya, itu ya. Hah? Betul, itu. Itu juga ada lagi ya. Ada lagi ya. Iya, ada lagi kan? Ada berapa lafaz ya? Hasya lillahi ma hadza basyara, ada lagi kan? Jadi qulna hasya lillah ma alimna alim min su'a. Hah, iya kan? Ada lagi kan? Wa qara baqi sab'ah hasya lillah bi hadziha, dengan membuang alif ya. Wa qara ba'dhum, adapun sebagian yang lain membacanya dengan hasya lillah bi hadzil alif al-ula, dengan membuang alif yang pertama. Wa qara al-Hasan hash lillah. Al-Hasan al-Basri membaca dengan hash lillah, dengan sukun. Wa fihi jam'un baina sakinaini ala ghairi haddih. Dan pada kiraannya al-Hasan hash lillah itu ada pengumpulan dua sukun ya. Iya kan? Sukunnya ada pada alif, dan sukunnya ada pada apa? Sya ala ghairi haddih. Iya. Tidak di atas batasannya. Ya. Ya. Hash, ada perbedaan sukun di situ yang biasanya seperti ini dihindari. Ya. Di dalamnya ada pengumpulan dari sukun ala ghairi haddi, tidak ada, tidak pada batasannya. Wa zahiru kalami Ibn Malik fil Alfiyah anna lughati as-salasa fi hasha al-istithna'iyah. Ada pun yang tampak dari ucapannya Ibn Malik di dalam Alfiyah bahwasanya tiga bahasa ini hasha, hasha, hasha itu fi hasha al-istithna'iyah. Enggak kuat juga pendapatnya Al-Musannif. Banyak juga yang lain dari ahli nahu yang berpendapat dengan pendapatnya. Selesai. Ya, kita belajar seminggu lagi ada enggak? Seminggu pas atau lebih? Lebih. Gimana mau diselesaikan? Atau ditunda? Istitsna. Tunda. Ya, sudah berarti sampai hari Sabtu aja ya pelajaran ini. Kemudian setelahnya kita manfaatkan untuk yang lain. Apakah murojaah ataupun menyelesaikan tugas yang kemarin belum selesai. Penerjemahan. Ingat ya, saya ingatkan lagi tentang murojaahnya. Murojaahnya antum dari marfu'at. Dari marfu'at. Dibaca saja, enggak usah dihafalkan, dibaca saja, dipahami. Karena saya bikin sudah selesai itu soal ada 50. Pilihan ganda 50 itu dari marfu'at. Tinggal baca aja yang penting paham gitu. Ada bahasa syair, dibaca syahidnya apa gitu. Tinggal pilih aja yang sulit yang bikinnya. Ah, nanti setelah bab akhwatu dhanna di situ baru ada soal-soal. Ya, soal-soalnya ya seperti yang saya bacakan itu. Ini mudah sudah kasih tahu lagi. Dari dhanna sampai yang terakhir mustatsna mungkin kita keluarkan dulu ya, diistitsnakan ini. Dimustatsnakan ya karena dia mustatsna. Ya. Sampai yang terakhir tamyiz berarti ya. Nah, itu soalnya isinya esai ataupun i'rab. Ya. Esai ataupun i'rab. Insyaallah. Jadi poinnya ada 100 kalau bisa. 50, kemudian esai masing-masing nilainya 2 dan i'rab 2. Kan 100 berarti 25 lagi ya. Atau nanti insyaallah saya lagi mikir yang kira-kira pas gitu mewakili. Kalau belajar sudah tebal kayak gini soalnya 10 sulit mewakilinya ya, setidaknya kan 50% dapat ya, 50% dapat ya. Insyaallah nanti kita khususkan satu hari untuk tes apa nahu ini. Ya, satu hari. Jadi waktunya yang biasanya berapa jam? 1 jam tambah 2 jam. Jam 8 sampai 10 biar puas. Ya, 2 jam. Satu hari itu kita khususkan untuk tes apa? Qawaqib. Ya, nah. Nanti insyaallah sisanya ini saya lagi pertimbangan kira-kira soal yang macam apa. Tapi dibaca ya dari mulai akhwatu dhanna, dhanna akhwatu sama yang terakhir itu. Soal-soal tadi dikerjakan nanti ingat-ingat itu. Insyaallah ada yang keluar dari situ. Kalaupun yang enggak ada paling i'rab. Tadi saya ada antara pilihannya i'rab atau menerjemahkan gitu. Ya. Dan nanti kalau dikumpulkan semua takut pusing, ada i'rab, ada esai, ada menerjemahkan. Kalau antum siap ya enggak apa-apa. Kalaupun menerjemahkan satu paragraf lah, coba diharokati nanti insyaallah. Ya, semoga apa yang telah disampaikan ini bisa menambah lah. Ya, menambah pengetahuan kita tentang nahwu dan juga melatih, bisa melatih kita untuk mengasah dzauq agar kita bisa lebih lancar membaca apa kitab-kitab para ulama. Ya. Sengaja kita intensif seperti ini biar gilirannya kan cepat juga. Baca lagi sering baca dan sering mendengarkan penjelasan insyaallah itu juga ada faedah praktis. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.